Mitra bisnis meski pansus DPR telah mengungkap adanya kejanggalan dan pelanggaran dalam proses bailout Bank Century, namun hingga saat ini kasus Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran, di sisi lain ada juga yang berpendapat bailout Century adalah langkah tepat. Namun di balik semua pernyataan yang muncul terkait dengan berjalannya proses politik di pansus DPR, muncul pula pertanyaan seperti apa proses hukum yang akan berjalan terkait dengan berbagai kejanggalan dan pelanggaran yang muncul dalam kasus Bank Century. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Quick Kian Gi. Pak Quick, menurut Bapak, apa lembaga yang paling efektif menjalankan proses hukum dari kasus Bank Century ini, Pak? KPK. Karena KPK lebih mempunyai kebebasan, itu satu, KPK dengan dikembalikannya Pak Bibit dan Chandra, itu sebelum mereka diperkarakan, ditahan segala macam, dibikin sibuk di situ, sebelum diberhentikan bahkan, kan mereka yang mendapat tugas untuk urusan Century, jadi sudah melakukan pekerjaan banyak. Jadi dengan kembalinya mereka di dalam KPK akan lebih cepat lagi. Tapi Pak Quick, bukankah ada pernyataan bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasi yang berpotensi jadi tameng bagi para pejabat yang terlibat? Belum tentu. Oleh karena kalau ada orang yang melakukan kebijakan yang sangat aneh, kan lalu menjadi pertanyaan. Kenapa terang-terangan melanggar begitu kok diizinkan merger-nya? Mengapa kok pelanggaran-pelanggaran dibiarkan? Alasannya apa? Jadi bagian yang terbesar nanti Bank Indonesia itu yang akan kena. Proses akuisisinya sendiri melanggar. Merger melanggar, terus melanggar terus. Tapi kenapa begitu lenient, begitu supel, begitu akomodatif terus gitu. Lantas sebelum ini Bapak berkeyakinan bahwa proses politik yang sedang berjalan di pansus tidak akan anti-klimaks. Nah, menurut Bapak seperti apa klimaks dari kasus Century ini? Ya, klimaksnya itu kalau sampai keseluruhan DPR mengatakan tidak masuk akal, mesti tidak percaya dan lain-lain itu. Ini kalau kita lihat ini sambil bicarakan, saya sambil lihat TV One walaupun tanpa suara, tapi angka-angka yang dikemukakan, orang-orang yang diwawancara ini semua orang-orang yang tidak setuju bailout. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.